ta'ala, syariat yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnah, dan difahami dengan pemahaman as-salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, sebagaimana dimaklumi ikhwah sekalian dan akhwat, bahwa ilmu agama adalah merupakan kebutuhan kita yang sangat besar. Kata sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang dikenal sebagai a'lamun nasi bil halal wal haram, sahabat yang paling berilmu tentang perkara al halal wal haram. Kalau mau tanya mengetahui tentang perkara al halal wal haram, maka silahkan tanya Mu'ad bin Jabal, sebab beliaulah pakarnya, beliaulah sahabat yang paling berilmu tentang al-halal wal-haram. Beliau berkata, jamaah sekalian, sebagai nasihat bagi kita semua, kata beliau, ta'allamul ilma, wahai kalian, pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu, kata beliau, fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun, sebab dengan mempelajari ilmu karena Allah, disebutkan karena mempelajari ilmu, dengan mempelajari ilmu karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Hanya dengan ilmulah akan tertanam rasa takut pada hati-hati kita. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena dengan mempelajari ilmu karena Allah, maka itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendatangi majlis ilmu, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Artinya apa, ikhwah sekalian? Ketika kita mendatangi majlis ilmu, itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah ibadah, maka itu artinya dia bisa menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Lihat bagaimana indahnya ilmu agama. Dia bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, kemudian dia bernilai ibadah ketika dipelajari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih, dan memudzakarah ilmu. Mudzakarah artinya mengulang-ulang ilmu, memurajaah ilmu. Ya, setelah kita belajar, kita ulang lagi, kita buka lagi catatan, kita saling ulang. Mudzakarah atau saling, ada teman, ayo ilmu apa yang kamu dapat, apa faedahnya, kamu terus, dia mudzakarah namanya, berbagi ilmu di antara dua orang yang berteman. Kata beliau, itu adalah bentuk tasbih, itu sama dengan mentasbih, yang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas ilmu, menelaah ilmu, membahasnya, membaca, menelaah, memahami dan menyampaikan, itu adalah jihad. Itu bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengerti ilmu, itu adalah sadaqah. Ketika kita mengajari orang salat yang benar, ketika kita mengajari orang berwudu yang benar, ketika kita mengajari orang tauhid, ketika kita mengajari orang contoh-contoh kesyirikan kepada orang-orang yang belum paham, maka itu adalah sedekah kita untuk dia. Maka itu dinilai sebagai sedekah. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Dan ketika ilmu itu diajarkan kepada keluarga, diajarkan kepada istri, diajarkan kepada anak-anak kita, maka itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah. Itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya luar biasa fawaid yang disebutkan oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal. Dan beliau berkata, ilmu itu adalah al-anisu fil khal, al-anisu fil wahsyah. Ilmu itu akan menjadi penghibur di saat Anda cemas, di saat Anda ditimpa kekhawatiran, di saat Anda ditimpa kecemasan, di saat Anda ditimpa gundah gulana dan gelisah, maka ilmulah yang menjadi penghibur bagi Anda. Subhanallah. Ya, dan beliau berkata, ya, apa? Wasahibu fil wahdah atau fil khalwah. Dan ilmu itu akan menjadi sahabat, akan menjadi pendamping sahabat di saat Anda sepi, tidak ada orang. Maka ilmulah yang akan menjadi sahabat bagi Anda. Ketika tidak ada orang, mudah orang terjerumus dalam maksiat. Maka ada sahabat yang mengingatkan. Siapa dia? Itulah ilmu kita. Ketika kita yang bermaksiat, ada ilmu kita tentang azab Allah. Ada ilmu kita tentang hisab. Ada ilmu kita tentang syurga dan neraka. Dialah yang mengingatkan kita di saat kita sendiri tidak ada seorang pun yang menyaksikan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, kita sangat butuh dengan ilmu agama. Melebihi butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Apalagi ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhidullah. Itu adalah ilmu yang paling kita butuhkan. Sebab dia adalah ilmu seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Dan ilmu inilah yang merupakan inti dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul. Rasulullah mengawali dakwah dengan tauhid dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhidullah. Oleh karena itu, tauhid adalah perkara yang harus senantiasa kita ulang. Ya, jangan misalnya sudah saya belajar usulut salata, setelah itu ada lagi yang membuka, sudah bosan saya belajar itu, sudah khatam saya, sudah selesai saya. Ya, betul Anda selesai, tapi belum tentu Anda menjiwainya, belum tentu Anda meresapi tauhid itu. Ya, maka tauhid adalah pelajaran yang harus senantiasa kita ulang, senantiasa kita cermati, senantiasa kita dalami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di atas kalimatut tauhid. Baik, ikhwan fil din barakallahu fikum. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita, kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid karya asy-syekh al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ikhwan yang menghafal, falyatafaddal. Siapa? Ya, qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik Hasan Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu taala. Babu ma jaa'a fi ruqaq wa tamaim. Sahih an Abi Basir al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-Ansari. Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin iladatu bil watari aw iladatu illa hudiat wa an ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innar ruqa wattama'ima wattiwalata sirkun rawahu Ahmad wa Abu Dauda wan Abdillah bin Husaymin marfu'an man ta'allaqa shay'an bukila ilayhi rawahu Ahmad wa Tirmidhi tamaimu hiya syai'un yu'allaqu 'alal auladi 'anil aini. Lakin idza kana al mu'allaqu min al qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf. Ba' wa ba'duhum lam yurakhas fihi wa yaj'alu min al manhi 'anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ruqa hiya allati tusamma al-'azaimu al-'azaimah. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal-umati. Wa tiwalahu hiya shay'un yasma'unahu yasma'una annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa ar-rajula ila imra'atihi. Warwa al-imamu Ahmadu al-Waifi'in qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya al-Waifi, la'alla al-hayata satakunu bil. Fakhbirin nas anna man akhada lihyatahu au taqallada wataran au istanja biroji'i dabatin au azmin fa inna Muhammadan bari'un min. Wa an Sa'id bin Jubairin qala man qata'a tamimatan kana ka'adli man kota atami matan min insanin kana ka'adli rakobah rawahu waki walahu antibara iman kala danu yakrahuna as-sama iman kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Saya ahsanlah, barakallahu. Masih ada? Lihat kerak. Wa sahhahahu. Ayolah. Al-Tirmidzi hadatsanahu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibnu Adam, law ataika min quradu. Ya bani Adam. Ya bani Adam. Ayolah. Law ataika min quradu al-ardi qataya, thumma latidani la tusyriki bi'a, la tusyriku bi quradu al-maghfira. Ayolah, santah barakallahu. Baiklah. فليقرأ قوله. رضيف النبي وما حق العباد أن يعبدوه طيب أحسنت بارك الله فيك Ikhwani wal akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat, hafizani wa hafizakum Allah wa baraka fikum. Kita lanjutkan, kita masih pada bab qaulillah ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab tentang al mahabbah, bab tentang cinta. Baik, kita telah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis pada bab ini. Ya, baik. Di mana pada dalil yang pertama, ayat yang pertama, Allah menjelaskan perbedaan antara cinta orang musyrik dengan cinta orang yang beriman. Kalau cinta orang musyrik, mereka mencintai Allah, cinta juga kepada Allah, tapi mereka juga mencintai selain Allah, sembahannya. Cinta yang melahirkan ibadah mereka kepada selain Allah. Dan ini adalah cinta syirik. Ini adalah kesyirikan. Ketika seseorang mencintai selain Allah dengan cinta ibadah. Baik. Kemudian ada ayat juga disebutkan. Ya, di situ juga Allah mengancam orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Lebih mencintai selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta kepada bapaknya, lebih cinta kepada orang tuanya, lebih cinta kepada hartanya, lebih cinta kepada dagangannya dan seterusnya. Ya, maka Allah mengancam fatarabbasu. Tunggu kata Allah, tunggulah azabku kata Allah. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang seperti ini lebih mendahulukan cintanya kepada dunia daripada cintanya kepada Allah, Rasulnya, jihad di jalan Allah. Maka mereka dianggap sebagai orang yang fasik. Mereka dianggap sebagai orang yang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kafir ya, mereka fasik. Sebab ini bukan cinta syirik. Ya, cinta kepada selain Allah boleh, tapi ketika mendahulukan cintanya kepada selain Allah, cintanya kepada harta daripada cintanya kepada Allah, maka ini berubah menjadi dosa. Dan ini adalah bentuk kefasikan, bentuk fasik yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang membahayakan. Tapi kemudian setelah itu disebutkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu diterangkan bagaimana seharusnya orang yang beriman itu di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, maka mereka harus melebihkan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan seluruh manusia, dan nanti sempurna iman seseorang kalau dia bisa mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada semua makhluk. Ya, nanti dia akan mendapatkan kesempurnaan iman kalau mampu mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada seluruh manusia. Walaupun dia tetap beriman selama bukan cinta mahabbah ya, bukan cinta ibadah. Ya, selama cinta tabiat. Ya, tetapi ketika dia lebih mendahulukan cinta tabiatnya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah, maka jangan bermimpi untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Tetap beriman, namun dia memiliki iman yang lemah, tidak kuat imannya. Baik, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Kata beliau, walahuma anhu, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, anhu dari sahabat Anas bin Malik, sama dengan hadis sebelumnya diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah terangkan siapa Anas bin Malik. Masih ingat? Baru pekan lalu ya. Masih ingat? Apa yang antum ingat? Kunyahnya Abu Hamzah. Terus? Banyak anaknya. Oh, langsung ingat banyak anak. Terus? Hah? Apa? Panjang umurnya. Diberikan umur yang panjang oleh Allah. Terus? Banyak hartanya. Ya, dijadikan dia lapang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana tidak 10 tahun membantu Nabi? 10 tahun bersama Nabi. Ketika Nabi safar ikut, ketika Nabi tinggal ikut. Ya, bagaimana tidak menjadi sahabat yang lebih banyak ilmunya daripada sahabat yang lain? Urutan keberapa? Ketiga. Yang pertama Abu Hurairah ya. Tapi urutan ketiga Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000 ya. Di atas 1000 hadis, dikenal dengan al-muktsirina, al-muktsiruna fi riwayatil athar. Apalagi? Enggak, apalagi ke yang antum tahu tentang Anas? Ya itu tadi kebun kurmanya, maksudnya itu dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ya bagaimana bentuk kelapangan rezeki kebunnya dalam satu tahun berbuah dua kali. Umumnya dalam satu tahun hanya sekali berbuah, tapi Anas bin Malik setelah mendapatkan doa dari Rasulullah, maka kebun kurmanya berbuah dua kali dalam satu tahun. Baik, apalagi? Hah? Yang paling terakhir meninggal itu karena panjangnya umurnya sehingga beliau sahabat yang paling terakhir meninggal. Apalagi? Sudah habis? Masih banyak. Ya, baik, kita tambahkan lagi satu supaya bertambah lagi pengetahuan tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik juga salah satu sahabat yang sangat sangat bersemangat mengikuti sunnah Nabi. Sama seperti Anas bin Malik, sama seperti Abdullah bin Umar, sahabat yang begitu semangat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam perkara yang merupakan memang sunnah, tapi perkara tabiat. Dalam perkara tabiat manusia, ya, tabiat manusia, tabiat Rasulullah sebagai manusia, itu pun diikuti oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seperti misalnya contohnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan, maka beliau juga ikut, sebab pembantu ya, pelayan Rasulullah ikut juga. Iya. Baik, itulah enaknya menjadi pendamping. Begitu diundang, dia juga bisa ikut. Iya. Apalagi kalau didamping orang soleh, masya Allah. Baik, ikhwanu fiddin azzakumullah, ketika beliau diundang makan, Anas bin Malik, di situ ada banyak hidangan. Ada ini. Banyak hidangan ya. Yang tidak ada cuma tempe. Ya, banyak hidangan di situ, ada semua. Tapi ikhwan fillah azzakumullah, Anas bin Malik memperhatikan Nabi makan. Masya Allah. Diperhatikan Rasulullah makannya. Kata Anas bin Malik, fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba. Aku melihat Rasulullah itu ternyata dari semua hidangan yang dilahap cuma sayur dubba. Ya, sejenis labu. Itu yang di santap oleh Rasulullah. Malah domba itu yang dihabisi, bukan yang Allah lah dapatkan dihabisi atau tidak. Yang jelas itulah yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sayur labu, maka aku tahu itulah kesenangan Nabi. Apa yang terjadi? Aku pun berusaha menyukai labu, padahal aku tidak suka. Masyaallah. Aku tidak suka makan labu, tapi karena aku melihat Nabi cinta senang makan labu, aku pun berusaha menyukai labu dan akhirnya betul-betul aku cinta dengan labu. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Itulah kehebatan para sahabat di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak heran Allah memilih mereka. Allah memilih para sahabat untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Tapi bukan kita yang dipilih. Sebab kita tidak bisa ikut selera Nabi. Ya kan? Ya, tidak bisa kita ikut seleranya Rasulullah. Mesti ya nafsu kita lebih dikedepankan daripada keinginannya Rasulullah, maka kita tidak bisa menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kita berharap kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di telaga beliau insyaallah taala. Baik, ikhwana fi din barakallahu fikum. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata beliau, ada tiga khisal, ada tiga perkara. Mangkulna fihi, barang siapa terkumpul padanya tiga perkara ini, berarti semuanya harus ada. Ya, semuanya harus terkumpul tiga perkara ini pada diri seorang hamba. Kata Nabi, ada tiga perkara, barang siapa yang terkumpul, terdapat padanya tiga perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan mendapatkan, merasakan, menikmati manisnya iman. Masya Allah. Iya. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman itu punya rasa. Bisa dirasakan. Apa rasanya iman? Manis. Manis rasanya iman. Tetapi apakah semua manusia, semua orang yang beriman bisa merasakan manis ini? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Dalam ayat disebutkan, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, mendatangkan kecintaan pada hati-hati kalian terhadap iman, dan wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang menghiasi, ya menjadikan apa, menghiasi keindahan iman pada hati-hati kalian. Maka iman itu punya rasa dan rasanya manis, dan iman itu indah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua orang ikhwan fil din, tidak ada yang tidak suka yang manis. Ada yang tidak suka yang manis? Semua orang menyenangi yang manis. Semua orang menyenangi yang indah. Iya. Maka ikhwani fi din azzakumullah, tidak ada keindahan, tidak ada rasa manis yang lebih nikmat daripada manisnya iman. Mengalahkan seluruh ta'mul ladzat, mengalahkan seluruh kenikmatan, keindahan yang ada. Nah, ikhwana fi din barakallahu fikum. Ketika seseorang memiliki halawatul iman, ya, memiliki, merasakan manisnya iman, itu akan terlihat. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ya, keterangan dari beliau ini menjadi barometer bagi kita apakah kita telah merasakan manisnya iman. Sebab orang yang merasakan manisnya iman, kata beliau, akan nampak ada tanda. Yang pertama, kata beliau, istilzadut ta'at. Orang yang merasakan manisnya iman, indahnya iman, itu akan merasakan nikmatnya melakukan ketaatan. Nikmatnya, lezatnya melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia sholat, nikmat dia rasa sholat itu. Ketika dia berpuasa, sholat puasa itu terasa nikmat baginya. Ya, itulah tanda orang yang merasakan manisnya iman. Dia merasakan semua ketaatan, ibadah yang dia lakukan itu terasa nikmat sekali. Nikmat betul. Iya. Seperti misalnya sholat. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling afdol dari ibadah badaniyah. Naam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, ya, bahwa ibadah yang paling afdol adalah sholat. Baik. Orang yang merasakan manisnya iman, orang yang mendapatkan manisnya iman ini, dia akan merasakan nikmatnya itu sholat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan dijadikan sholat itu sebagai penenteram jiwaku. Qurratu 'ain, penenteram jiwa, kesenangan jiwa, itu sholat. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bisa mengatakan demikian? Sebab Rasulullah adalah orang yang paling manis imannya. Makanya Rasulullah mengatakan, sholat itu aku rasakan sebagai penenteram jiwa. Maka sudahkah sholat itu menjadi penenteram jiwa kita? Ikhwana fiddin azzakumullah. Ataukah sholat itu menjadi beban bagi kita? Sesuatu yang menyiksa kita, sesuatu yang menggelisahkan kita, begitu kita takbir terasa ingin cepat salam. Kalau seperti itu keadaan kita, berarti kita belum mendapatkan manisnya iman. Belum. Beriman kita, tetapi rasanya masih hambar. Belum terasa manis iman itu. Masih tawar dia. Bukan berarti tidak beriman, beriman, tetapi masih tidak terasa iman itu. Belum manis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal bin Rabah, "Ya Bilal," di saat beliau safar, dalam keadaan safar, letih, lelah yang luar biasa, ikhwas kalian, apa kata Nabi? "Ya Bilal, qum arihna bis shalah." Qum, berdirilah, azan. Tenangkan jiwa kita dengan salat. Istirahatkan kita dengan sholat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa istirahat itu ada pada sholat. Apa yang dirasakan oleh orang istirahat? Ketenangan, kenikmatan, ya. Maka kalau ingin merasakan kenikmatan, ketenangan, maka dia ada pada sholat. Tapi siapa yang bisa merasakan nikmatnya sholat? Hanya orang yang memiliki iman yang manis, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Arihna bis salah. Tenangkan kita, istirahatkan kita dari penatnya kehidupan dunia dengan salat ini. Ya ikhwana fiddin, barakallahu fikum. Itulah tanda orang yang memiliki manisnya iman. Ibadah itu terasa lezat baginya. Bahkan ikhwan fiddin, ketika ibadah itu luput darinya, dia akan menangis. Ya, ketika ibadah itu luput dari seorang hamba, dia akan menangis. Kenapa ibadah itu berlalu dari saya? Menangis dia. Kenapa? Itulah iman. Bukan kemudian bergembira, ya alhamdulillah, saya tadi tertidur dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah, ya untung tadi saya anu. Itu ada keringanan dari Allah. Mencari keringanannya kan? Ada keringanan dari Allah. Kenapa? Sebab iman itu belum terasa indah. Tapi ketika seseorang sudah merasakan keindahan iman, manisnya iman, ketika ibadah itu berlalu dari dia, maka dia akan menangis. Contoh, sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang kita sebutkan tadi ya. Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan dengan lisannya yang suci. Kata Rasulullah, ya Mu'adz inni uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Tidaklah Rasulullah mencintai sahabat kecuali bukan sembarang sahabat. Inni uhibbuka ya Mu'ad. Aku sangat mencintai engkau wahai Mu'ad. Tidaklah Mu'ad dicintai oleh Nabi kecuali Mu'ad cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Inilah akan lahir manisnya iman. Nanti kita sebutkan. Lihat ikhwan fillah azzakumullah bagaimana Mu'ad bin Jabal. Di saat Mu'ad bin Jabal sakratul maut menjelang kematiannya, beliau menangis. Beliau menangis di akhir-akhir wafat beliau. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa anda menangis? Kenapa kamu menangis? Apakah kamu menangis karena berpisah dari keluarga? Tidak mau berpisah dengan harta? Tidak mau berpisah dengan keluarga? Kata Mu'ad, tidak. Innama abki ala dhab'il hawajir. Aku menangis tidak lain karena aku tidak bisa lagi merasakan nikmatnya berpuasa di siang hari. Subhanallah. Aku menangis karena tidak bisa lagi merasakan nikmatnya berpuasa di siang hari sebab beliau sudah sakit. Maka beliau tangisi keadaan dirinya. Dengan sakit ini aku tidak mampu lagi berpuasa di siang hari. Itulah iman. Wa qiyami lailis syita. Aku tidak bisa lagi melaksanakan qiyamul lail, salat malam di malam yang begitu dingin. Sebab cuaca kita di malam hari beda dengan cuaca Madinah. Iya. Di saat cuaca begitu dingin, begitu berat orang bangun melaksanakan qiyamul lail sebab harus bersentuhan dengan air. Lebih enak tidur. Ya kan begitu? Tapi apa kata Mu'ad? Aku menangis karena tidak bisa lagi merasakan nikmatnya qiyamul lail di saat malam yang sangat dingin. Kemudian yang ketiga kata beliau, aku menangis karena aku tidak bisa lagi berdesak-desakan. Wa muzahamatil ulama, berdesak-desakan di majelisnya para ulama ketika mereka menyampaikan ilmu. Menangis terhadap tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu. Menangis mereka, menangis Mu'ad bin Jabal ketika mereka tidak bisa lagi menghadiri majelis ilmu karena sakit. Tidak bisa lagi datang ke majelis ilmu. Inilah orang yang merasakan manisnya iman. Contohnya ini. Ya. Maka apakah kita sudah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Mu'ad? Sudahkah kita taib menyesal ketika kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu? Nah, silakan menilai diri masing-masing. Silakan kita menilai diri kita masing-masing, ikhwanul fiddin. Kalau kita belum mendapatkannya, maka banyak memohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati-hati kita dengan manisnya iman. Baik, ikhwanul fiddin, barakallahu fikum. Seperti itu ya kondisi orang yang merasakan manisnya iman. Ibadah itu lezat bagi dia. Ada sahabat, sahabat Ansar. Saya tidak tahu siapa namanya, belum saya dapatkan namanya. Tapi disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam peperangan, ya, keluar dalam peperangan. Naam. Maka Nabi menyuruh sahabat untuk berjaga. Di malam hari Nabi mau istirahat, maka Nabi khawatir ada musuh yang datang, maka Nabi menyuruh sahabat untuk berjaga malam itu. Maka yang bersedia adalah dua orang sahabat, satu muhajirin, satu ansar. Maka Nabi mengatakan, berjagalah kalian di batas desa. Maka berjagalah keduanya, muhajir dan ansar. Baik, ikhwan fillah, ternyata sahabat yang muhajirin tadi itu berbaring dan tertidur. Kemudian sahabat ansar berdiri melaksanakan qiyamul lain. Sahabat ansar. Ketika sahabat ansar ini melaksanakan qiyamul lain, ternyata ada musuh yang mengintai. Maka musuh itu memanah sahabat ansar, dipanah di saat beliau sholat, ya, sholat dipanah beliau, kena kakinya dan mengucur darah. Di saat beliau terkena panah, beliau lanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya dan juga tidak mengeluh, tidak merintih, sehingga bisa membangunkan orang sahabat yang di sampingnya. Apa yang dilakukan sahabat itu? Dicabut panah itu, dicabut sambil sholat, terus sholat. Dipanah lagi, kena lagi, yang kedua kalinya kena lagi, sama, dicabut. Ketika dipanah yang ketiga kalinya, dicabut lagi, baru terbangun sahabat muhajirin, terbangun dia. Dan juga sahabat ansar sudah salam, sudah selesai. Baru juga terbangun sahabat muhajir tadi. Maka sahabat muhajir mengatakan, subhanallah, ala ambahtani, subhanallah, lihat darah sudah bercucuran, tidakkah kamu bangunkan saya pada awal terkena panah, pada panah yang pertama? Apa kata sahabat itu? Tidak. Fa inni aqra'u ayatan, aku tadi di saat sholat membaca satu ayat. Aku sedang membaca satu ayat dibaca. Dan ayat itu, masya Allah, itu ayat apa? Yang jelas, aku sedang membaca satu ayat. Fa'ana la uhibbu an aqta'aha, dan aku tidak suka, tidak mau sekali memutusnya. Apa ini, ikhlas kalian? Apa yang mendasari seseorang sampai bisa seperti itu? Tidak lain karena iman yang luar biasa. Ya, seorang yang memiliki iman yang manis, dia akan merasakan kelezatan ketika membaca ayat-ayat Allah. Dia tidak akan merasakan bosan ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Utsman mengatakan, "Law sahhat qulubukum," seandainya hati-hati kalian sehat, hati-hati kalian sehat, lama syabi'at min kalami rabbikum, maka dia tidak akan kenyang dengan firman Allah. Kalau hati-hati kalian sehat, hati-hati kalian dipenuhi dengan cahaya iman, dipenuhi dengan indahnya iman, maka dia tidak akan pernah puas dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hati kita sehat, ikhwas sekalian. Tapi kenapa kita begitu berat untuk membaca ayat-ayat Allah? Kenapa kita begitu berat untuk membaca firman Allah? Karena hati kita begitu berat. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Orang yang merasakan manisnya iman, dia akan merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan itu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi dia adalah merupakan kebutuhan. Butuhnya seseorang hamba kepada sholat, butuhnya kita kepada membaca Al-Quran. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tahammulul masyaqqat fi ridallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang yang merasakan manisnya iman, maka dia akan sanggup, akan kuat memikul beban. Kuat dia memikul beban, memikul kesulitan-kesulitan, memikul cobaan-cobaan, memikul ujian-ujian, untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah, penuh dengan duri, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Apakah ujian datang dari keluarga kita sendiri? Ujian datang dari orang tua kita untuk mendapatkan ridha Allah, itu luar biasa. Luar biasa ikhwani fiddin. Mendapatkan ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Banyak ujian. Banyak sekali ujiannya. Banyak rintangan. Tapi orang yang mendapatkan manisnya iman, dia kuat melawan itu semua. Dia sanggup untuk menghadapi itu semua. Apa yang menyebabkan dia kuat? Bukan kekuatan badannya. Bukan kesehatannya. Tapi kuatnya iman. Manisnya iman. Itulah yang sanggup. Itulah kekuatan yang luar biasa. Yang menyebabkan mereka sanggup untuk mengalahkan cobaan-cobaan itu. Ini tanda orang yang memiliki iman yang manis. Sanggup dia. Ridha Allah adalah tujuan dia. Apapun yang terjadi, dia tidak peduli manusia marah kepadanya, tidak peduli manusia benci kepadanya. Yang penting Allah ridha kepada saya. Apa yang menggerakkan dia? Iman. Iman. Ikhwani fi din azzakumullah. Dia beramal hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan cercaan manusia. Dia tidak peduli dengan celaan manusia. Selama apa yang dia lakukan adalah amalan yang mendatangkan ridha Allah, sanggup dia hadapi semuanya. Kenapa? Iman. Iman yang ada pada dirinya. Orang yang merasakan manisnya iman, akan kuat dia. Kuat dia ikhwani fiddin barakallahu fikum. Iya, tidak lemah. Baik. Diterangkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad itu salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Iya. Sampai beliau subhanallah di depan orang musyrikin memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Rasulullah di awal-awal Islam. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ikhwani fiddin, beliau disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Salah satu jenis siksaan beliau, sebab beliau pandai besi, tukang buat pedang, maka didatangi bengkelnya, tempat membuat pedang, didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian besi itu mereka panasi. Mereka panasi. Kemudian Khabbab ibn al-Arad diikat. Diikat dia di tiang-tiang besi yang sudah dipanasi tadi. Na'udzubillah. Subhanallah jamaah sekalian. Akhirnya Khabbab ibn al-Arad mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah kamu berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan kita? Bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka berada di atas kebatilan? Tidakkah kamu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memenangkan kita dan menghancurkan mereka?" Ini di awal Islam ya. Ini di awal Islam. Sahabat yang masuk Islam masih dihitung jari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan sahabat Khabbab ibn al-Arad disiksa dan Nabi hanya diam, tidak menolong. Tidak ada kekuatan. Nabi diam. Ketika Khabbab ibn al-Arad datang kepada Rasulullah mengadukan kekejaman Quraisy kepada dirinya dan sahabat yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad kana min qablikum yu'khadhu birrajul fayuhfaru fil ardi." Sungguh orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Allah dan sudah merasakan manisnya iman itu, sungguh ada di antara mereka, ada di antara mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuat digalikan lubang, digalikan lubang untuknya, fayuja'alu fiha, kemudian dia diletakkan, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian ditanam setengah badan atau tinggal kepala sehingga tidak bisa bergerak, fayuja'u bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Didatangkan gergaji, kata Rasulullah, fayubahu ala rasi, diletakkan di atas kepalanya, fayaja'alu nisfaini, kemudian digergaji sehingga terbelah dua kepalanya. Itu orang-orang sebelum kalian, sebelum engkau wahai Khabbab, seperti itu keadaan mereka, karena mereka mempertahankan iman mereka. Ada juga kata Rasulullah, wa yumshatu bi amshatil hadid, ada juga yang disisir. Disisir, dikerok dengan sisir besi. Apa yang terjadi? Maduna lahmihi wa azmihi, sampai rontok kulit dan dagingnya sehingga terlihat hanya tulang. Tulangnya terlihat. Subhanallah. Disisir dengan sisir besi, dikerok dengan kerok besi, sampai apa yang terlihat? Hancur, meleleh, terkelupas kulit dan daging sehingga tulang yang terlihat. Itu yang menimpa orang-orang sebelum engkau wahai Khabbab. Fama yasudduhu dhalika an dinihi. Namun cobaan itu semua, rintangan itu semua tidak menjadikan mereka meninggalkan agamanya. Tidak menjadikan mereka berpaling dari keimanannya. Ikhwana fiddin azzakumullah, apa yang menjadikan orang begitu kuat seperti ini? Tidak lain karena iman. Tidak lain karena manisnya iman. Kata Rasulullah, wallahi layutimmanallahu hadal amra. Demi Allah, suatu saat Allah akan memenangkan agama ini. Suatu saat dengan kesabaran kalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Sampai seorang pengendara melakukan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a negeri Yaman, kota Yaman, ibu kota Yaman, melakukan perjalanan ke Hadramaut, jauh jaraknya Sana'a ke Hadramaut. Ketika mereka melakukan perjalanan ke sana, la yakhafuna, tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi rintangan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini, semua rintangan-rintangan tadi akan Allah hilangkan sehingga tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang ditakuti lagi. Sebab di awal-awal Islam orang mau keluar rumah takut. Orang mau pergi ke rumahnya kawannya takut. Tapi suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, akan memenangkan agama ini sehingga ketika seseorang melakukan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada lagi rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun. Namun sayang sekali kalian itu terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa kalian. Ya, sabar. Sabar dulu. Menghadapi kesulitan jangan langsung mau ada jalan keluar. Sabar dulu, jangan tergesa-gesa. Sebab semakin Anda bersabar, pertolongan Allah semakin dekat. Tetap berada di atas syariat. Tetap berada di atas sunnah Rasulullah. Apapun yang terjadi, pegang sunnah Nabi. Apapun yang terjadi, ikhwas kalian, pegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi penguasa yang jahat, jangan terpengaruh. Pegangi sunnah Rasulullah. Apa sikap seorang ahlu sunnah ketika mendapati penguasa yang jahat? Pegangi sabda Rasulullah. Dan bersabar. Sebab pertolongan Allah akan diberikan kepada mereka yang berada di atas sunnah dan bersabar di atas sunnah. Sabar. Melihat sahabat-sahabat Rasulullah disiksa, Nabi hanya mengatakan sabran alu Yasir. Ketika keluarga Yasir disiksa oleh mereka karena iman mereka, karena mereka mempertahankan iman mereka, disiksa satu keluarga, suami, istri, anak. Ayah Ammar bin Yasir, Yasir disiksa sampai meninggal. Ibunya, ras ibunya beliau ditombak kemaluannya tembus ke mulutnya. Nabi melihat itu semua, Nabi lewat saja. Nabi melihat Ammar bin Yasir disiksa, Rasulullah lewat dan Nabi hanya mengatakan sabran alu Yasir, sabar. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar. Ikhwan fillah, jangan main perasaan dalam beragama. Tetapi pegang teguh sunnah Rasulullah pegang teguh dan bersabar di atasnya, disitulah pertolongan Allah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, Allah betul-betul akan memenangkan dan menyempurnakan agama ini. Tetapi kalian tergesa-gesa. Sampai kapan, kata mereka? Sampai kapan itu? Kalau begini terus, apa yang terjadi? Subhanallah. Seakan-akan agama ini milik Anda. Agama ini milik Allah. Allah yang akan menolong agamanya. Ya, Allah yang menolong agamanya. Kapan pertolongan Allah datang? Ketika Anda berada di atas agama Allah, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya dan bersabar di atasnya, apapun yang terjadi. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Jadi orang yang merasakan manisnya iman seperti itu, tahammul al-masyaqqah, kuat dia dalam menghadapi rintangan demi untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bilal bin Rabah ya. Tahu kisah Bilal ya? Kita tahu semua ikhwan fillah bagaimana Bilal ditelanjangi, kemudian dijemur di atas batu yang panas. Diletakkan di atas badannya batu dan panas batu itu. Nabi melihat, Nabi menyaksikan Bilal seperti itu. Ketika Bilal disuruh untuk kembali kepada agama kesyirikan, Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad, hanya satu saja, ahad satu-satu, tauhid. Dipertahankan tauhidnya. Hanya satu yang berhak untuk ditakuti, hanya satu yang berhak untuk dicari keridhaannya, hanya satu yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang terucap dari mulutnya, tidak ada yang lain, ahad, ahad, ahad. Sampai kemudian Allah menyelamatkan beliau melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu beliau ditanya, kaifa tasbir? Bagaimana bisa kamu bersabar? Sampai orang bertanya ya. Bagaimana sampai kamu bisa bersabar dengan ujian yang menimpa kamu untuk mendapatkan ridha Allah? Maka Bilal mengatakan, ikhwan fiddin, kata beliau, muzijat halawatul iman bimuraratil adab. Fatagat halawatul iman ala muraratil adab, fasabartu. Artikan, kata beliau, muzijat halawatul iman bimuraratil adab. Manisnya iman bercampur dengan pahitnya adab. Manisnya iman bercampur dengan pahitnya adab. Ketika saya disiksa, merasakan luar biasa sakitnya, tetapi ada manisnya iman dalam hati. Bercampur dia. Bercampur antara manisnya iman dengan pahitnya adab. Ternyata apa? Tagat halawatul iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pahitnya adab. Mengalahkan manisnya iman yang saya rasakan menghilangkan sakitnya adab. Iya, manisnya iman mengalahkan pahitnya adab. Disitulah aku bisa bersabar. Apa yang menyebabkan aku bersabar menghadapi gangguan, menghadapi cobaan, menghadapi rintangan untuk mendapatkan ridha Allah? Sekali lagi, iman yang manis. Kalau kita yang mengalami seperti ini, ikhwani fiddin azzakumullah, kita yang merasakan seperti ini, bagaimana dalam kondisi iman kita seperti ini? Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Tayyib, ikhwana fiddin barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ya, orang yang merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya ketaatan, dan mampu memikul beban untuk mendapatkan ridha Allah. Tayyib, azan dulu. Wanifidin barakallahu fikun. Berikutnya kata Imam Nawawi rahimahullah, wa isaru dalika ala aradid dunya, dan orang yang merasakan manisnya iman itu akan mendahulukan ridha Allah. Dia akan lebih mengedepankan ridhanya Allah, lebih mencari ridha Allah daripada kesenangan dunia. Ya. Itu orang yang merasakan manisnya iman. Ridhanya Allah lebih dia utamakan daripada kenikmatan dunia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menyuruh kita melakukan sesuatu, karena kalau kita lakukan Allah ridhai, ya. Namun ternyata sesuatu itu bertentangan dengan dunia kita, maka orang yang memiliki manisnya iman, dia akan mendahulukan ridha Allah daripada dunia yang menyenangkan bagi dia. Itu orang yang memiliki iman yang manis, iman yang indah, yang sampai pada derajat yang luar biasa tadi. Iya. Tapi orang yang imannya hambar, ketika ada larangan Allah, Allah melarang, kalau kita tinggalkan Allah akan ridhoi kan? Ada larangan Allah, Allah melarang supaya kita diridhoi oleh Allah kalau kita tinggalkan. Namun larangan Allah berat bagi kita untuk kita tinggalkan. Kenapa? Berkaitan dengan kesenangan dunia kita. Nah, ketika seorang hamba berat meninggalkan kesenangan dunia, ya, maka itu artinya imannya masih hambar, belum merasakan manisnya iman. Nah, ini juga kita ukur diri kita di sini, ikhwas sekalian. Silakan ukur diri masing-masing. Allah perintahkan sesuatu. Sesuatu apa saja kalau Allah, kalau kita lakukan, Allah akan meridai kita. Iya. Allah akan meridai kita kalau kita melakukan itu. Tetapi berhubung karena perintah Allah itu, kalau kita lakukan bertentangan dengan dunia kita, bisa menghilangkan pekerjaan kita, bisa mengurangi keuntungan kita, maka berat bagi kita. Akhirnya kita mendahulukan keuntungan dunia daripada ridha Allah, maka itu alamat iman Anda tidak manis. Itu alamat. Masya Allah. Dan di sini banyak korban di sini. Banyak di antara kita menjadi korban di sini. Tidak mampu kita menundukkan kesenangan dunia kita untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi perhatikan para sahabat, ikhwan fillah azzakumullah. Sahabat itu luar biasa. Untuk mendapatkan ridha Allah, mereka rela meninggalkan kesenangan dunia mereka yang bertahun-tahun mereka rasakan. Iya. Contoh sahabat Mus'ab bin Umair. Sering dengar sahabat ini? Mungkin antum baru dengar. Mus'ab bin Umair. Sahabat yang awal-awal masuk Islam. Awal masuk Islam beliau. Dan sahabat ini terbunuh pada perang Uhud. Beliau ikut perang Uhud dan mati syahid di perang Uhud. Mus'ab bin Umair. Sebelum beliau masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah, bagaimana beliau? Beliau beragama seperti agama jahiliyah. Dan beliau termasuk sahabat yang luar biasa kenikmatan dunianya. Sampai Nabi sendiri menceritakan kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu." Kata beliau, "Aku tidak pernah melihat ada seseorang," kata beliau, "ahsana limmatan minhu." Ya, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah." Sebab beliau tidak di Mekah ya. Penduduk Mekah beliau. "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih indah rambutnya daripada Mus'ab." Lebih indah rambutnya, luar biasa rambutnya, indah sekali. Sebab Mus'ab bin Umair itu sahabat yang sangat tampan. Sangat indah rambutnya daripada beliau. "Wala araqqa hullatan." Ya mungkin ya karena sudah dipakaikan minyak rambut yang mahal. Ya berbeda dengan orang lain. Ya, "wala araqqa hullatan," dan aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih lembut pakaiannya. Lebih lembut pakaiannya. Kalau pakaian lembut itu kan mahal itu, bukan sembarang pakaian itu. Araq, lebih lembut hullah pakaiannya, perhiasannya. Paling bagus. "Wala an'ama ni'matan," dan aku tidak pernah melihat di Mekah ini ada seorang yang lebih nikmat hidupnya daripada Mus'ab bin Umair. Itulah keadaan Mus'ab bin Umair sebelum beliau mengikuti agama Rasulullah untuk mencari ridha Allah. Bergeliman di atas kemewahan dunia. Sampai Nabi sendiri menceritakan kepada kita ya, tidak ada orang lebih nikmat hidupnya daripada dia. Masya Allah. Sampai para gadis-gadis itu terpesona sama beliau. Tampan. Apa yang kurang pada beliau? Rambut luar biasa. Sampai Nabi bilang seperti itu. Tapi subhanallah, ketika cahaya iman telah merasuk pada hati beliau, dan iman itu menjadi manis pada diri beliau, maka beliau tinggalkan semua kesenangan dunia demi mendapatkan ridha Allah. Sebab ketika beliau masuk Islam, orang tuanya tidak mau lagi memberikan fasilitas. Tidak apa-apa. Beliau lebih memilih apa? Lebih memilih ridha Allah daripada dunia-dunia tadi. Beliau tinggalkan. Ikut bersama Rasulullah dan tidak lagi memiliki rambut yang seindah dulu, tidak lagi memiliki pakaian selembut dulu, tidak lagi memiliki kenikmatan senikmat dulu. Berubah kehidupan beliau. Ikhwan fil din. Akhirnya beliau ikut berjihad di perang Uhud dan meninggal terbunuh di situ sebagai mati syahid. Perhatikan ikhwan fil din azzakumullah. Sahabat bercerita. Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat yang dijamin masuk surga, yang lebih afdal daripada Mus'ab bin Umair, bercerita ketika melihat jenazah Mus'ab bin Umair dalam perang Uhud. Qutila Mus'ab yauma Uhud, telah terbunuh Mus'ab bin Umair pada hari perang Uhud. Wa huwa khairum minni, dan dia lebih baik daripada kami. Itu diakui oleh Abdurrahman bin Auf, padahal beliau sahabat yang luar biasa. Telah terbunuh, telah wafat Mus'ab bin Umair pada hari perang Uhud, dan dia lebih baik daripada kami. Wa taraka namrah. Apa yang beliau tinggalkan? Apa yang beliau tinggalkan dari kehidupan dunia yang tadinya ikhwani fillah azzakumullah beliau bergeliman di atas kekayaan? Apa yang terjadi di saat beliau meninggal? Beliau hanya punya satu kain. Beliau hanya punya satu kain. Satu kain tok. Sebelumnya apa? Hanya satu kain. Ya, dan orang kalau meninggal itu kan di apa namanya, diambilkan dari hartanya. Kalau ingin dikafani kan dari hartanya diambil untuk mengkafani. Sementara waktu itu ikhwan fillah Mus'ab bin Umair hanya meninggalkan apa? Satu kain, tidak ada harta lainnya. Sebelumnya apa? Subhanallah. Sekarang begitulah kondisi beliau saat beliau meninggal, hanya punya satu kain. Idza ghattaina biha ra'sahu badat rijlahu. Itulah kain yang kami gunakan untuk sebagai kain kafan beliau. Hanya itu saja, maka itulah yang kami pakai sebagai kain kafan beliau. Kalau kami tutupi kepalanya, kelihatan kakinya. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau kami tutup kepala beliau, kaki beliau kelihatan. Wa idza ghattaina rijlaihi, kalau kami tutup dua kakinya, bada ra'suhu, kelihatan kepalanya. Hanya itu yang beliau miliki ikhwan fil din azzakumullah. Ditinggalkan semua kenikmatan dunia tadi. Iya. Adapun kita, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Itulah kita. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sahabat memahami bahwa kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadari bahwa kehidupan dunia, rambut yang cantik tadi, rambut yang gagah tadi, pakaian yang mewah tadi, itu akan berakhir ketika datang malakul maut. Selesai. Mereka sadari itu. Maka mereka lebih mendahulukan ridha Allah agar mereka mendapatkan nikmat yang kekal dan abadi. Ikhwan fil din azzakumullah, kata sahabat tadi, kalau ditutupi kepalanya, kelihatan kakinya. Kalau ditutupi kakinya, kelihatan kepalanya. Terus apa yang mau dilakukan? Tidak ada lagi hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk menutupi ya kakinya, jadi kepalanya ditutup, kakinya dipakai apa? pakai rumput, ditutup pakai rumput. Subhanallah. Itulah kehidupan, keadaan para sahabat. Ya, yang sekali lagi kami ingatkan kata Allah dalam Al-Qur'an, fa in amanu, kalau kalian beriman, bimitsli ma amantum bi, seperti imannya mereka sahabat. Kalau kalian beriman, sudah mampu beriman seperti imannya mereka para sahabat, faqad ihtadau, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Mereka telah mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Jadi itu ya, orang yang merasakan manisnya iman, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia akan mendahulukan ya keridhaan Allah daripada kesenangan dunia. Kemudian kata beliau, wa mahabbatul 'abdi rabbahu, dia akan mencintai Rabb-nya. Dia akan mencintai Rabb-nya. Ya, dan kecintaannya diwujudkan, bukan sekedar mengaku, tapi kecintaannya akan diwujudkan bi fi'li ta'atihi, dengan mengerjakan ketaatan, wa tarki mukhalafatihi, dan tidak mau menyelisihi perintah Allah. Kenapa? Sudah cinta kepada Allah. Apa yang menyebabkan lahir cintanya kepada Allah? Karena sudah ada ya manisnya iman. Ini keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhu Sahih Muslim. Insyaallah, keterangan yang luar biasa dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, untuk mendapatkan manisnya iman ini bagaimana caranya? Nah, apa kata Nabi tadi? Siapa yang terkumpul padanya tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Siapa yang mau merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya beribadah, ya, merasakan kuat dalam memikul beban cobaan, bisa mendahulukan ridha Allah daripada kehidupan dunia, maka miliki tiga perkara ini. Kumpulkan tiga perkara ini pada diri Anda. Taikhana fiddin barakallahu fikum. Faqani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala tiga perkara ini ya kita sebutkan saja dulu. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Rasulullah adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang, menyenangi orang, menyukai orang, itu dia cintai, dia senangi karena Allah. Karena Allah, bukan karena dunianya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena dia punya posisi. Tapi dia cintai karena Allah, karena taatnya dia kepada Allah, karena solehnya dia, dia cintai. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fil nar. Dia benci, benci sekali untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana bencinya dia ketika dilemparkan ke dalam neraka, sebagaimana bencinya dia ketika dilemparkan ke dalam api. Ya, benci untuk kembali kepada kekafiran. Dulu dia kafir, dulu dia pelaku dosa, setelah itu Allah selamatkan. Setelah Allah selamatkan, betul-betul dia benci dengan maksiat itu, betul-betul dia tidak senang dengan kekafiran itu. Setelah Allah selamatkan dia, bagaimana bencinya, bagaimana gambaran bencinya, sebagaimana bencinya dia, tidak senangnya dia ketika dilemparkan ke dalam api. Kalau mampu seperti itu kita menyikapi maksiat, menyikapi kekafiran, menyikapi kesyirikan, mampu kita menyikapi apa dengan kebencian yang luar biasa seperti bencinya kita kalau kita dilempar ke dalam neraka api. Nah, disitulah akan lahir manisnya iman. InsyaAllah ta'ala, ya, nanti kita terangkan perkara ini pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Bagaimana hukumnya saudara-saudara kita yang bekerja di kepolisian, TNI dan lain-lain yang diwajibkan memotong jenggot, Ustaz? Jika tidak ada jalan lain, berdosa jika memotongnya. Haruskah saudara kita keluar dari pekerjaannya? Sebenarnya setelah saya terangkan tadi tidak perlu bertanya lagi. Setelah saya terangkan tadi, kalau Anda merasakan manisnya iman, harusnya tidak perlu bertanya lah. Mencari ridha Allah lebih utama, walaupun harus kehilangan dunia. Itu kalau tidak ada jalan lain. Disuruh potong jenggot itu maksiat. Memelihara jenggot, membiarkan jenggot itu wajib, berdosa kalau dipotong. Itu perintah Allah. Itu perintah Rasulullah. Memelihara jenggot adalah perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang menyuruh Anda memotongnya, berarti dia menyuruh Anda menjauhi ridha Allah. Maukah Anda meninggalkan ridha Allah? Maukah Anda meninggalkan syurga? Maukah Anda meninggalkan manisnya iman, tidak mau merasakan manisnya iman? Ya, silakan memilih sendiri. Kalau tidak ada jalan lain, tidak bisa lagi. Kecuali kalau masih ada jalan lain, masih diberi keringanan atau diberi pemahaman. Oh pak, begini pak. Oh iya, tidak apa-apa kalau begitu. Ya, alhamdulillah. Silahkan lanjutkan. Tapi kalau diharuskan, tidak boleh. Harus potong. Harus potong. Buktikanlah keimanan Anda di situ. Tapi saya akan kehilangan pekerjaan. Masya Allah. Perbaiki tauhid Anda. Disinilah Anda butuh belajar kitab tauhid. Butuh pelajaran tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki Anda. Itu tadi yang menyuruh potong jenggot. Itu dari mana dapat rezeki itu? Dari mana dia dapat pekerjaan itu? Dari Allah juga. Dari mana dia dapat baju? Dari mana dia dapat celana? Semua ada dari Allah. Kalau Allah tidak beri baju, telanjang dia. Ya? Kenapa harus takut? Di tangan siapa rezeki? Kalau Anda mengatakan di tangan Pak Polisi, di tangan pimpinan Anda, pimpinan saya, maka Anda syirik rububiyah. Perbaharui la ilaha illallah. Bersyahadat ulang. Abu Lahab saja tidak meyakini bahwa rezeki itu di tangan makhluk, di tangan Allah rezeki itu. Abu Lahab. Mereka tidak pernah meminta rezeki kepada makhluk. Mereka tidak pernah bersandar kepada makhluk dalam masalah rezeki. Tidak, Abu Lahab tidak pernah minta rezeki kepada pohon. Tidak, berharap rezeki kepada orang. Tidak. Sebab mereka meyakini rezeki di tangan Allah. Ya, tauhid rububiyah Abu Lahab mantap, tapi tauhid uluhiyahnya konyol. Dan inilah inti tauhid, inti dakwah Rasul, tauhid uluhiyah. Iya, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Iya. Terus apalagi? Kalau Anda mengatakan apalagi, Anda terkena senjata syaitan. Anda tersungkur di situ. Sebab di antara senjata syaitan disebutkan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu adalah, di antara senjatanya adalah menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Itu tadi. Nanti kalau saya hilang pekerjaan, bangkrut saya, miskin saya, maka apalagi? Itulah senjata syaitan tadi. Ditakut-takuti Anda dengan kemiskinan supaya Anda jangan meninggalkan itu yang haram. Ya, tinggalkan kalau memang tidak ada jalan lain. Kalau tidak ada jalan lain maksud saya. Tapi kalau masih ada silakan bernego. Tapi kalau tidak ada, bumi Allah luas, ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas, rezeki Allah luas. Iya. Apa kata Nabi? Kalian mengambil tali, kemudian kalian bawa ke hutan, kalian ikat kayu bakar, kalian angkat di punggung kalian, kalian jual kayu bakar, itu lebih baik. Iya kan? Mana Mus'ab bin Umair sekarang ini? Mana Mus'ab bin Umair? Perhatikan Mus'ab bin Umair bergelimang dengan kekayaan, tapi begitu mendapatkan secerca iman, imannya dipertahankan. Walaupun tinggal apa? Walaupun tinggal satu kain. Subhanallah. Ikhwana fiddin azzakumullah. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, yang melanggar syariat, karena Allah dia tinggalkan, takutnya kepada Allah, awadahullahu khairan minhu. Ini akidah tauhid ini. Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Cuma tidak langsung hari itu. Kapan itu? Dilihat dulu sabarmu. Semakin sabar kita, maka tunggu pertolongan Allah. Adakah orang yang setelah meninggalkan maksiat kemudian jatuh bangkrut? Tidak ada ikhwas sekalian. Ya, baik. Ada saudara kita, masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Ya, seorang tentara, tapi istrinya disuruh ikut apa itu, poco-poco dan seterusnya, tapi harus buka cadar. Subhanallah. Ini ujian ini. Hah? Ujiannya di sini. Kalau tidak, ya sudah. Risikonya berat. Alhamdulillah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, saudara kita akhirnya tidak mengikuti perintah yang melanggar agama tersebut, ya. Walaupun akhirnya dipecat. InsyaAllah, lihat saja kehidupannya nanti. Kalau betul-betul ikhlas dia karena Allah, dia tinggalkan itu karena Allah, lihat saja. Kita akan melihat. Dan kita yakin dengan janji Rasulullah, janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bismillah, Ustaz, ini pelajaran fikih ya. Tentang kotoran kerbau sapi najis kah? Apa jawabannya? Kotoran kerbau. Kan najis. Tapi kotor ya. Kalau mau dicuci boleh, tapi apakah najis? Tidak. Tidak najis. Ini sudah dibahas di pembahasan fikih. Kaidahnya ulama, semua hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Semua hewan yang bisa dimakan dagingnya, kotorannya suci. Kerbau bisa dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Kotorannya bersih, bukan najis. Ya, ingat kita berbicara najis ya. Beda najis dengan menjijikan. Tidak semua menjijikan itu najis. Seperti ludah menjijikan kan, tapi apakah najis? Bukan najis. Ingus menjijikan, tapi apakah najis? Tidak najis. Kalau antum mengatakan najis, antum kena ingus bajumu, harus, atau beringus di sini harus batalkan sholat. Ya, taib. Jadi semua hewan yang dagingnya bisa dimakan, kotorannya bukan najis. Dalilnya mana? Rasulullah pernah menyuruh suku Uraniyin untuk minum kencingnya unta. Rasulullah menyuruh minum air kencing unta suku Uraniyin di Madinah. Setelah mereka minum, mereka sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kencing unta adalah obat. Ya, kalau begitu kotorannya, kencingnya najis atau tidak? Bukan najis, sebab tidak mungkin obat itu dari najis. Tidak boleh berobat dengan najis. Tidak boleh berobat dengan tahi. Boleh, tidak boleh kan? Sudah dibahas. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dikokohkan di atas keimanan dan kebenaran di atas manhaj salaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihat dan solusinya Ustaz agar ana dapat zuhud terhadap dunia ini. Sebab terkadang ketika ana mengingat dan melihat keindahan dan kemewahan dunia, maka ana terkadang ingin mendapatkannya. Tapi ketika ana mengingat hadis bahwa dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maka ana kembali beristighfar. Baik, kalau antum minta nasihat, ya saya belum bisa memberi nasihat. Kenapa? Soalnya saya sendiri belum zuhud. Iya, bagusnya minta nasihat kepada orang yang sudah zuhud terhadap dunia. Baik, cuma di sini saya hanya ingin mengingatkan saja, apa itu zuhud? Jangan sampai antum salah paham. Apa itu zuhud? Yang mana dikatakan zuhud itu? Sebab ada orang memahami zuhud itu, ada songkok barunya, dia pakai songkok penyok-penyoknya. Kenapa zuhud? Ya, ada bajunya, jubahnya bagus, jubahnya dia pakai jubah bolong-bolong. Pergi sholat, ya, ada bolongnya di bagian perut, kelihatan pecinya, ya. Akhirnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Itu kan zuhud. Apakah seperti itu yang dimaksud zuhud? Nah, itu biasanya orang-orang tertarik kayak tasawuf. Zuhud itu ya meninggalkan semua dunia, tidak lagi bersentuhan dengan dunia, itulah zuhud. Siapa bilang? Itu bukan zuhud. Nabi sendiri suka dunia. Terus yang mana zuhud itu? Zuhud itu adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Itu definisi zuhud. Ya, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan semua perkara dunia yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Itulah zuhud. Walaupun halal, tapi ketika tidak memberi manfaat, ditinggalkan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratku itu. Lebih saya tinggalkan. Itulah zuhud. Apakah orang yang punya mobil tidak zuhud? Belum tentu. Kalau mobilnya bermanfaat untuk akhiratnya, ya jangan katakan tidak zuhud dia. Kenapa? Ada mobilnya. Faham ini? Ini harus diluruskan. Kecuali ada mobilnya satu tambah lima, limanya ini pajangan. Wah, itu dia tidak zuhud namanya. Sebab tidak ada manfaatnya untuk akhirat, kan begitu. Faham ini? Jadi kalau dia bermanfaat untuk akhirat, perkara dunia, tapi memberi manfaat, dia bersemangat melakukan, itu justru diperintahkan. Ada hadis yang memerintahkan semangat untuk perkara dunia kalau memberi manfaat, semangat. Justru disuruh semangat kalau memberi manfaat. Cari rezeki untuk keluarga, memberi manfaat, iya justru ibadah, semangat di situ. Tapi yang tidak memberi manfaat, tidak usah semangat, tinggalkan, itulah zuhud. Bisa dipaham? Iya. Baik. Sepeda motor. Orang yang punya sepeda motor tidak zuhud? Zuhud. Bisa zuhud dia. Kalau sepeda motor itu bermanfaat, kebermanfaat dia. Dipakai taklim, dipakai daurah, dipakai tabligh akbar, dipakai boncing istri pergi, taklim, kan bermanfaat. Iya. Tetapi kalau berlebih-lebihan, itu dia, masuk dia dalam perkara lain. Jadi itu patokannya ikhlas kalian. Zuhud itu sekali lagi, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah wa in kana halala. Meninggalkan semua perkara dunia yang tidak bermanfaat walaupun halal. Halal boleh saja orang tambah mobil. Ada dalil yang melarang. Sudah ada mobilnya satu tambah lima, terus dipajang saja di garasi rumahnya, boleh? Boleh, tidak dilarang. Ya, tetapi kalau tidak memberi manfaat maka dia tidak zuhud. Dan kalau dia tidak zuhud, dia tidak akan dicintai oleh Allah. Sebab orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Yang mana itu zuhud? Itu tadi, kalau tidak bermanfaat, walaupun dia mampu beli banyak hartanya, mampu dia beli, tapi dia tahu tidak memberi manfaat, dia tinggalkan. Faham ini? Itulah zuhud. Dan ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.